بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحبتي في الله إخواني وأبنائي وفقكم الله لما يحب ويرضى. Maklum adanya bahwa tamayyuz la budda minhu, adanya pemisah, pembeda antara al-haq dan al-batil, antara ahlul haq dan ahlul batil, sehingga orang tahu siapa dan mana ahlul haq, siapa pula yang kadzabin, para pendusta yang hanya mengaku-ngaku. Karena kalau dibiarkan tanpa pemisah, madarat besar, mafsadah yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam makna ini, makanallahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib wa makanallah liyutli'akum alal ghaib makanallah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Tidak akan Allah membiarkan mukminin ala ma antum alaih, seperti apa adanya, di mana bercampur baur antara shadiq wal kadzib. Enggak akan Allah biarkan itu, karena itu mafsadah. Wa ayyuma mafsadah, mafsadah besar. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, sampai Allah akan memisahkan, Allah bedakan antara al-khabith dan al-tayyib. Oleh karena itu harus dipisahkan antara al-khabith wa tayyib. Tidak boleh dibiarkan ini larut, menyatu tanpa adanya pembeda dan pemisah. Wa ma kana Allah liyudli'akum 'alal ghaib, dan Allah pula tidak akan menunjukkan kepada kalian al-ghaib, segala yang ghaib. Semula apa yang di hati orang, apa niatnya orang, apa tujuannya, apa yang dia mau, gaib, kita gak tahu. Dan tidak boleh kita menerka-nerka, fulan mau begini, fulan niatnya ini, gaib, kita gak tahu. Makna ayat, dengan adanya cobaan demi cobaan, ibtilaat, dengan adanya fitan, fitnah terjadi, yatamayyaz, terbedakan antara as-sadiq minal kadhib, al-khabith minal tayyib. Dan dengan itu kalian mukminin bisa tahu, berarti fulan selama ini menginginkan syarr, fulan selama ini menginginkan perpecahan, menginginkan kejelekan. Tahu dari mana kamu? Dari statement-statementnya, ucapan-ucapannya. Dia bilang begini, dia berkata begitu. Dari tindak tanduknya, dia berbuat ini, dia berbuat itu, dia kesana, dia kemari, bersama fulan, bersama alan. Fulan yukhadzil, dia meninggalkan ahlul haq, tidak dia bantu, tidak dia bela saat mereka diserang dari segala penjuru, dicerca. Fulan malah cenderung banyak memuji-muji dan mengunggulkan ahlul batil. Berarti ketahuan dia niatnya jelek. Hikmah yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, ahibbati rahimani wa rahimakumullah, bahwa manhajul haq, manhaj salafi, memiliki sifat dan kriteria yang tampak dari situ terbedakan siapa yang jujur dan benar-benar di atas manhaj ini, siapa pula yang mengada-ngada dan sebatas mengaku-ngaku. Orang akan bisa membedakan yang ada padanya ciri-ciri ini. Rabbi idnillah dia min ahlil haq, manhaj salafi haq. Yang tidak ada padanya ciri-ciri ini, berarti dia bukan min ahlihi, bukan dari min ahlil manhajil haq. Dirangkum ciri-ciri itu oleh para ulama wa masyayikhud da'wah, tentunya dari Al-Quran, dari sunnah dan athar salaful ummah, athar dari para sahabat, dari tabi'in, wal a'immah min atba'ihim bi ihsan. Seperti disebutkan, khairul umuri makanat sunnatan wa syarrul umuri almuhdatsatil bada'i'u, sebaik-baik perkara ketika itu sunnah. Ada riwayat, ada atsar dari rasul, dari sahabatnya, tabi'in. Sebagaimana perkara terjelek, segala yang direkayasa, diada-adakan, dipaksakan, dan itu kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Baik. Sifat yang pertama, ciri yang membedakan manhaj salafi al-haq dari yang lain adalah al-ihtimam bil ilm, perhatian dan kesibukan dalam ilmu, ilmu syar'i. Al-inayah bitafaqquh fid din, perhatian mereka untuk bertafaqquh fid din di saat banyak dari ahlul batil menjauh dari tafaqquh fid din, tersibukkan dengan yang lain-lainnya. mereka senang mengaku mengenakan baju salafi, memakai kedok salafi, karena tentunya tahu mereka keutamaan-keutamaannya, fadilahnya yang disebutkan dalam Quran maupun sunnah dan atsar a'immah. Orang berharap untuk termasuk dari mereka, min ahlil manhajis salaf. Tapi tentunya kama ta'lamun, ad-da'awi idza lam yuqim ashabuha bayyinat ad'iya'u. Sebatas pengakuan kalau orangnya tidak bisa menunjukkan bukti, ya cuman pengaku-pengaku bohong. Intinya adalah pembuktian ada tidak padamu kebenaran apa yang kamu sebutkan, buktikan. Al-inayah bil-ilm, al-ihtimam bitafaqquh fid-din, ini ciri yang pertama. Karena ciri ada beberapa dan jalan kebaikan itu banyak, tanah diyanahum subulana, subulul khair banyak. Tetapi semuanya kembali kepada satu poin ini, dibutuhkannya ilmu dalam segala tutur kata, dalam segala amal perbuatan kita. Ma'ruf apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, an-nas ila ta'allumil ilm ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Orang lebih membutuhkan ilmu ketimbang makan dan minumnya. Makan minum sehari dua kali, tiga kali cukup. Kata Imam Ahmad, orang butuh ilmu bi'adadi anfasihi, sejumlah nafasnya. Tiap kali orang bernafas, dia butuh ilmu dalam segala tutur katanya, dia butuh ilmu dalam segala amal perbuatannya. Dia sebagai pribadi, ibadahnya kepada Rabbnya, dia dalam bermuamalah kepada dirinya sendiri, kaifa idza adnab, kaifa idza asa, dia dengan orang lain bermuamalah, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya dan orang lain, butuh ilmu. Dia fi ahwalihi, bahkan dalam segala kondisinya butuh ilmu. Semuanya orang membutuhkan ilmu dalam kehidupannya, karena hukum asalnya Allah sebutkan manusia itu banyak kejahilan padanya. Innahu kana dzaluman jahula, jahula sigha mubalaghah fa'ul, menunjukkan banyaknya kejahilan pada dirinya. Zolum, banyaknya kezoliman pada dirinya. Nah, seperti kata Syekhul Islam, dia butuhkan al-ilmul mufassal, ilmu yang terperinci, detail, agar dia terselamatkan dari kejahilannya, dari jahul. Dia butuh al-adlul mufassal, keadilan yang terperinci agar terselamatkan dari zulum, kezolimannya. Ilmu tentunya membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu dan proses. Disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, la takunu 'aliman hatta takuna muta'allima. Kamu enggak akan menjadi seorang alim sampai kamu menjadi seorang muta'allim. Artinya itu proses. Jalani kamu sebagai seorang muta'allim untuk kelak kamu menjadi seorang alim. Wa kada bitadarruj ma'as sabr ma'a mururil ayam ayyam wal layali, seperti kata Ibnu Syihab Az-Zuhri. Al-ilm yukhadhu ma'a mururil ayam wal layali. Ilmu itu hanya kamu bisa peroleh dengan berjalannya hari demi hari, malam demi malam. Itu waktu, kesabaran. Sebagian salaf menyebutkan la tazalu aliman ma tatlubul ilm. Kamu masih teranggap seorang alim kalau kamu terus belajar, terus menuntut ilmu. Kalau sudah kamu tinggalkan ilmu, jahil. Jahil. Makanya ketika Abu Sufyan atau Ibnul Mubarak, ketika beliau ditanya, man ahakun nas bitolabil ilm, siapa sih orang paling pantas untuk menuntut ilmu, orang yang paling berhak belajar terus dan terus menambah keilmuannya, jawab beliau, talibul ilm atau alim. Beliau katakan penuntut ilmu atau seorang alim, dia yang paling berhak dan paling pantas untuk belajar. Kenapa? Kata beliau, li'annal khata fi haqqil alim kabir la yahsun. Karena kesalahan seorang alim itu besar, gak sama dengan kesalahan orang jahil, orang awam. Wa kama yuqal zillatul alim zallatul alam. Ketergelinciran, kesalahan dari seorang alim itu bisa berakibat goncangnya alam besar. Di belakangnya sekian banyak orang menunggu, melihat, mengikuti apa yang diucapkan, apa yang difatwakan, apa yang dijelaskan oleh fulan al-alim. Enggak pantas dia salah. Artinya dia dituntut untuk lebih berhati-hati dalam tutur kata, dalam fatwa, dalam ilmunya. Maka dia yang paling berhak untuk menuntut ilmu. Dia yang paling berhak untuk terus belajar agar tidak ada kesalahan, diperkecil kemungkinan salah pada dirinya. Karena tadi, gak sama kesalahan seorang alim dengan seorang jahil. Gak akan bisa disamakan abadan. Makanya dia yang paling pantas. Dan dengan ilmu terbedakan orang. Al-Abrosh rahimahullah pernah mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena enggak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dia perlu belajar, perlu proses. Wa inna kabiral qaumi saghirun indahum idza mahtafat alaihi al mahafilu. Dan orang besar atau tua kalau enggak ada ilmunya, saghir, jadi orang kecil. Terutama idza ihtafat alaihi al mahafil, kalau ada perkumpulan, ketika banyak orang, majelis besar, di situ terlihat bedanya. Qala al-Imam Malik rahimahullah, ada Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahmatullahi alaih, aku tahu di Masjid Nabawi 70 orang tua-tua ahli ibadah, shof awal tiap hari 5 waktu. Enggak tahu kecuali rumah masjid, rumah masjid. Kalau masing-masingnya diamanati baitul mal, di situ banyak harta, emas dan segalanya. Pasti aku jamin masing-masingnya amanat. Dia enggak akan nyuri, enggak akan korupsi. Orang tua-tua ini, antum tahu orang tua kan ada wibawanya, ahli ibadah, mulutnya hanya banyak zikir, astagfirullah, astagfirullah. Ibadah, salat, zikir, baca Quran di Masjid Nabawi 70 orang. Tua. Kata Imam Malik, tapi kalau sudah salah satu dari mereka berbicara qala Rasulullah SAW, tidak satu pun aku bisa percaya. Tidak satu pun aku bisa percaya. Ilmu tingkatan yang jauh lebih tinggi dari ibadah. Datang kepada kami Ahlul Madinah Ibnu Syihab Zuhri rahimahullah, wa huwa syab, dalam keadaan masih muda sekali. Fakunna nazdahimu ala babih. Kami, yani kami ini para perawi, para muhaddithin, syuyukh dan ulama Madinah, berebut dan berdesak-desakan di majelisnya. Anak muda, Ibnu Syihab masih muda sekali. Guru besarnya Imam Malik. Ini orang tua-tua ditinggalkan. Kalau sudah bicara ilmu, enggak ada yang dipercaya. Karena mereka bukan ahlul ilm. Wa inna kabiral qaum saghirun idza mahtafat alaihil mahafilu. Di situ bedanya terlihat. Kalau sudah ada perkumpulan, kalau sudah ada banyak orang, yang dicari, yang dibutuhkan orang berilmu, bukan orang tua. Bukan dia sebagai orang besar, tokoh di masyarakatnya, bukan. Orang yang berilmu, walaupun muda sekali usianya. Dan ma'ruf kisah Harun al-Rashid saat masuk Baghdad atau Basrah. Khalifah, antum tahu, orang nomor satu. Ya tentunya ketika masuk, dia dengan pasukannya jalan disterilkan, namanya khalifah, dengan pasukan khususnya, pengawalnya. Gak ada gejolak, gak ada perubahan apa-apa di kota Baghdad. Masing-masing berjalan, yang ini jual beli ya jual beli, yang di pasar di pasar. Jalan kehidupan seperti biasa. Ada khalifah datang. sampai beliau masuk istana. Tidak lama, dalam keadaan beliau di istana, terdengar suara gemuruh luar biasa. Ada gejolak yang berbeda. Baghdad seperti mau perang. Antum kalau ada orang berlarian, ada orang menuju suatu tempat, terdengar dan terlihat, ada apa ini, orang pada lari-lari, pada rame, yang di pasar ninggalkan pasarnya, yang di ladang ninggalkan ladangnya, kebunnya ditinggal, yang kerja ninggalkan kerjaannya, menuju ke suatu tempat. Harun ar-Rasyid mengutus salah satu pasukannya, coba kamu lihat ada apa itu, apa yang terjadi. Lihat mereka diperiksa dan di ini. Kata mereka, ini karena ahli Baghdad, penduduk Baghdad, kedatangan Imam Yazid bin Harun rahimahullah, imam besar. Senang mereka ada imam datang, alim, disambut dengan gegap gempita sak Baghdad. Kata Harun ar-Rasyid, sungguh demi Allah, dialah pemimpin. Dialah pemimpin. Ini si alim ini, Yazid bin Harun. Beliau sebagai khalifah, yang ngawal pun mau ngawal karena dibayar. Iya kan? Kalau enggak digaji ya, siapa mau melindungi, mau jaga? Biar jalan sendiri khalifah. Dia mau ngawal, dia mau jaga, dia mau ini karena dibayar. Ini orang-orang enggak ada yang bayar, enggak ada yang ini. Begitu menghormati, begitu mencintai sedemikian rupa imamnya. Dan Harun Rasyid faham itu. Sungguh demi Allah, itu seorang pemimpin. Hakikatnya seorang pemimpin itu betul-betul dikagumi, punya wibawa, dicintai oleh umatnya. Wa inna kabiral qaum saghirun idza mahtafat alaihi al mahafilu wa antum wa nahnu. Sama, kita masih muda. Allah intala binal hayah, Allah kasih kita usia. Jangan lihat sekarang, jangan dilihat sekarangnya. Apa arti ana? Ana baru belajar jurumiyah. Siapa ana? Ana baru ngerti alif ba'ta. Ya sekarang. Tapi lihat masa depanmu, jauh ke depan. Nanti ketika kamu tua, ketika kamu semakin bertambah usia, kalau kamu tidak punya ilmu, gak akan ada orang yang menganggap kamu. Kamu gak akan dianggap. Jadi orang biasa. Mending kalau seperti 70 orang di Masjid Nabawi tadi, bahkan lebih bawah dari itu. Di situ tampak beda. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saat beliau muda, mendatangi satu persatu para sahabat. Tidak jarang terkadang beliau menunggu duduk di depan pintu rumah mereka siang hari, panas gersangnya sana. Kadang sampai 50-60 derajat di Arab sana. Angin, debu. Nunggu ini sahabat keluar, didampingi oleh beliau, sambil beliau tanya, sambil beliau mengambil faedah. Ditegur oleh seorang temannya sejawat dari Ansor. Ada apa Ibnu Abbas? Para sahabat masih banyak. Ini kibar. Yang senior-senior para sahabat masih ada. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada fulan, fulan, fulan. Ini dia mau katakan, siapa yang butuh kamu? Ngapain kamu sebegitunya kepada ilmu? Iya saat itu. Tapi gak lama waktu. Kehidupan berjalan. Yang tua pasti meninggal. Tongkat estafet harus dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Ibnu Abbas. Jadilah beliau imam, alim, hibr hadihil ummah, rujukan umat ini. Gak lama. Maka jangan mendengar bisikan syaitan, ad-darbu tawil, jalan masih terlalu panjang, gak ada artinya anak. Kapan masyayikh dan ulama masih banyak, walhamdulillah. Kamu gak akan tahu kapan saat kamu sangat membutuhkan ilmu itu. An-nas bihajah ilal ilm. Orang itu butuh ilmu. Orang itu butuh pendamping, pembimbing mereka. Makanya terisyaratkan di dalam hadis, hatta idza lam yabqa alimun, atau hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Al hadis. Tidak lagi tersisa seorang alim, orang mengangkat juhal sebagai pemimpinnya, pembimbingnya. Karena mereka butuh, enggak bisa. Mereka tanya ini boleh enggak, halal, haram, sunnah, bid'ah, khair, syar. Orang butuh. Dan kamu enggak tahu kapan waktunya itu datang padamu. Saat kamu harus memimpin. Paling tidaknya dalam skup kecil di rumah tanggamu sendiri. Bagaimana kamu membina rumah tanggamu, anak istrimu, kalau ilmu gak ada padamu? Maka butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh kesinambungan terus dalam thalabul ilm. Seperti yang banyak ulama nukilkan, bagus dalam bait mereka katakan, mangkanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Mangkanat bidayatuhu muhriqah, yang di awal-awalnya terbakar panas, artinya serba sulit, mungkin dingin, gak enak, panas, makanan kurang lezat, jauh dari orang tua, apa saja sudah, jauh dari orang-orang yang kamu cintai, yang biasa memanja kamu, muhriqah, kamu terbakar di awalmu, panas, serba sulit. Kalau awalanmu seperti itu, maka ganat nihayatuhu musyriqah, pada akhirnya nanti bercahaya, jadi orang mulia kamu, terhormat. Maka berpikirlah ke depan, jauh masa depan. Jangan melihat sekarang. Sekarang masa untuk kita muhriqah, terbakar, masih serba sulit. Dan begitu a'immah, bukan kita saja, bahkan gak ada apa-apanya kita jauh dari mereka. Kesulitan, kendala yang mereka hadapi dalam thalabul ilm, yang kencing darah, yang gak makan beberapa hari, yang berjalan kaki dari satu negeri ke negeri lain. Apa artinya kita? Nihayatuhu musyriqah, Lihat pada akhirnya bercahaya, dikenang namanya sepanjang masa, dibutuhkan ilmunya hampir dalam tiap majelis. Sebut saja Nawawi. Siapa yang tidak kenal Nawawi? Tiap majelis sebut qala Nawawi rahimahullah, didoakan oleh sekian banyak orang. Rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin misalnya. Begitu yang lainnya, Syekhul Islam, al-a'imma fulan wa fulan wa. Ilmu butuh inayah wal ihtimam, keseriusan dan kepedulian. Dan itu yang membedakan. Sabari. Setiap tempat ada saja kekurangannya, pasti. Ini dunia, enggak ada kesempurnaan, hanya di jannah. Di sini kamu mungkin ada kekurangan ini itu. Mungkin kamu mendengar temanmu, enakan di sana. Di tempat kami sini enak, pindah saja ke sini. Di sini begini, begini, begini, begini, enak mana. Kamu tergoda untuk pindah ke sana. Nanti di sana ternyata pasti ada kekurangannya, entah pengajarnya, entah ininya, entah itunya. Enggak kerasan lagi cari informasi lagi temanmu yang di sana. Aksan pindah sini. Maka begitu kamu menclok dari satu tempat ke tempat lain, waktu terus berjalan, usiamu terus bertambah, semangatmu semakin kendor. Yang lain yang bersabar di tempat ini mendapat hasilah, mendapat banyak penghasilan ilmu, sementara kamu nol. Seperti yang sering kita sebutkan, seorang talibul ilm, Allah alam pernah sebutkan sini atau enggak, ala kulihal ibrah, dia asalnya belajar di Syekh Mukbil di ma'had beliau di rahimahullah Dammacan. Lama-kelamaan dia dibisiki oleh Syekh lebih banyak membahas hadis, ilat-ilatnya, jarh wa ta'dil, para perawi, pembahasan para ulama, riwayat, diroyah panjang lebar, mustalah ini itu. Kesana kemari pembahasan beliau luas. Ini orang talib ini berkata, mana fikih? Syekh kurang memperhatikan fikih, pembahasan fikih, madzahib, muqaranah, aqwal a'immah, terjihat, dalil, ini kurang bagi dia. Dia rindu dan pingin seperti majelisnya Syekh Ibn Uthaymin di Qasim sana, Saudi. Ala kulihat sampai berakhir di ma'had Syekh Mukbil, dia enggak pernah hadir di majelis beliau. Sementara yang lain semangat duduk dengar nulis nyatet ini ngerekam, dia enggak mau datang, duduk di kamar pisahkan. Ngapain? Sibuk dengarkan taklim, taklimnya Syekh Utsaimin. Masyaallah, fikih. Ini alim, ini faqih. Syarah Bulughul Maram, Syarah Al-Mumti', wini wini. Wah, dia dengarkan tiap hari kerjaannya dengarkan kaset. Sementara Syekh ada. Berlanjut, dia putuskan aku harus pindah. Di sini aku enggak betah. Mau ke mana kamu? Ke Syekh Utsaimin Qasim. Diingatkan, disabarkan, taqillah ya fulan, isbir, duduk, ambil ilmu Syekh, kamu istifadah, kamu pasti dapat manfaatnya. Enggak, anak pengin fikih, anak pengin usul, anak pengin ini. Singkat cerita dia pindah ke Syekh Utsaimin sana. Duduk sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Syekh tentunya antum tahulah pembahasan fikih beliau luas, kaidah-kaidah fikih, usul fikih, fuqaha, madzhab. Dia rindu dengan pembahasan hadis. Mana ilal ilal hadis? Mana pembahasan mustalah? Jarh wa ta'dil para perawi, riwayat, dirayat. Enggak seperti Syekh Mukbil. Singkat cerita, di ma'had Syekh Ibn Uthaymin dia enggak pernah hadir. Syekh ngajar, dia gaib. Di mana? Sakan. Ngapain? Dengarkan ceramahnya Syekh Mukbil. Masya Allah, hadir. Haddatsana fulan, imam qala fulan, jar ta'dil, mustalah. Masya Allah. La hadza wa la hadza. Futur pada akhirnya ini orang. Di Syekh Mukbil enggak dapat apa-apa, di Syekh Utsaimin tidak mendapat apa-apa. Kalau orang Arab mengatakan la min Yusuf wa la min qamisuh. Enggak dapat Nabi Yusufnya, enggak dapat pula gamisnya. Abahnya Nabi Yusuf masih mending. Kisahnya beliau kan. Enggak dapat Nabi Yusufnya, hilang. Dibuang saudaranya, tapi mending paling tidaknya dapat bajunya, diciumi, melepas rindu. Ini Nabi Yusufnya enggak dapat, pakaiannya pun enggak dapat, apa yang tersisa? La Utsaimin wala Mukbil, enggak ada yang dia peroleh. Sabar. Itu yang membedakan. Thalabul ilm butuh kesabaran. Butuh ketelatenan. Sta'in billah wala ta'jaz. Kamu ihtisab, berharaplah pahala di sisi Allah dengan segala kesulitan yang kamu hadapi. Ini semua enggak lewat begitu saja. Kamu kelaparan, kamu kedinginan, kamu ajr indallah kalau saja kamu berihtisab. Al-inayah bil ilm. Yang kedua, al-hirs alal amal. Yang membedakan manhaj ini pula adalah semangat dalam pengamalannya. Mengamalkan ilmu yang telah sampai padamu, yang wajib maupun yang sunan. Berkata Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsuna alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakanu idza ta'allamu 10 ayat lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min amal fata'allamnal Qur'an wal amal jami'an. Menyampaikan kepada kami orang-orang yang ngajari kami Qur'an, yakni para sahabat, kanu Abu Abdurrahman Sulami tabi'in. Para sahabat yang mengajari kami Qur'an menyampaikan kepada kami, dulu kami para sahabat ketika mengambil Qur'an dari Rasul SAW, mereka ambil 10 ayat dan tidak mereka tinggalkan ini 10 ayat. Mereka enggak pindah ke ayat yang lain sampai mereka pelajari segala ilmu yang ada di situ. Apa yang Allah sebutkan di situ, halal, haram, perintah, larangan, hukumnya seperti apa. Kemudian mereka amalkan. Isinya perintah mereka taati, larangan mereka jauhi, halal mereka halalkan, haram mereka haramkan. Baru mereka pindah ke ayat berikutnya. Maka mereka katakan, kami sahabat begitulah, kami pelajari ilmu dan amal sekaligus berdampingan. Ya ilmu, ya amalannya. Dan itu perhatian besar mereka. kepedulian, bagaimana mereka tidak ingin terlewatkan dari ilmu yang mereka pelajari. Mereka harus amalkan. Itu salaf, itu sahabat ridwanullah alaihim. Fudail bin Iyad mengatakan, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bih, fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Seorang alim itu jahil selama belum dia amalkan ilmunya, teranggap jahil. Kalaupun perbendaharaan ilmunya banyak, ilmu bukan untuk banyak-banyakan. Kalaupun dia sudah khatam kitab ini, kitab itu, sudah belajar di sana, di situ, intinya pengamalan. Kalau dia mengamalkan ilmunya, barulah saat itu dia sebagai alim yang hak. Pengamalan. Jadikan itu segala-galanya, kesibukan beramal. Wajibat wasunan wal mandubat. Talibul ilm harus menjadi toladan, orang pertama yang peduli, yang perhatian dalam mengamalkan ilmunya. Dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam doanya, dalam puasanya, dalam sedekahnya, dalam segalanya. Salaf, kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, alhamdulillah, mereka itu, kata Sufyan, kanu idza alimu amilu. Salaf, dan Sufyan Ats-Tsauri sendiri termasuk salaf, tapi beliau menyebutkan tabaqat yang di atasnya, masyayikhnya sampai sahabat sana. Kalau mereka telah berilmu, mereka amalkan. Itu yang membedakan. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Idza alimu amilu. Fa idza amilu syughilu. Dan mereka ketika telah beramal, syughilu, mereka tersibukkan. Tersibukkan dengan amalannya, tersibukkan dengan ilmunya. Ilmu itu sendiri kan menyibukkan. Antum saja sibuk kan, mulai pagi masuk jam berapa, 7:30 mungkin atau jam 7, mulai masuk dengarkan ustadznya, mudarrisnya ngajar, nyatet ini itu, ngerangkum. Sebentar lagi atau sebelum itu subuh harus murojaah, tasmi' Quran, ziyadah, sampai nanti zuhur, makan istirahat sebentar, asar murojaah lagi, malam persiapan untuk kajian besok, durus, mungkin pengulangannya, mungkin durus yang baru. Antum jadi sibuk kan? Itu baru ilmunya, sudah nyibukkan waktu. Begitu pula pengamalannya, menyibukkan, diamalkan, terapkan pada dirimu amalan itu. Kata Sufyan, fa idza syughilu fuqidu. Kalau mereka sudah sibuk, orang kehilangan. Ini jarang kelihatan. Kemana fulan? Fulan mana? Tidak pernah kelihatan, tidak nongol. Karena dia sibuk, bukan pengangguran yang bisa ditemui sewaktu-waktu, bisa kesana kemari seperti orang-orang yang pengangguran. Orang kehilangan. Fa'idha fukidu tulibu. Begitu orang kehilangan, orang semakin nyari, orang semakin mengejar. Di mana mereka ini? Dicari, dikejar. Orang butuh. Yang ini mau tanya, yang ini minta fatwa, yang ini minta nasihat, minta bimbingan, yang ini, yang itu. Fa'idha tulibu harobu. Dan begitu mereka sadar semakin dikejar, merekanya semakin lari. Dan itu buah daripada ilmu, takut salah dalam berfatwa. Tidak senang untuk kemudian mereka menjawab segala yang ditujukan padanya. Lari, menjauh. Mereka menghindar. Seperti itu kriteria dan sifat salaf. Rahimahullah. Wal nakun mithlahum. Dan itu toladan kita. Berusahalah kita untuk mencontoh. Paling tidak ada usaha untuk menjadi seperti itu. Watashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Berusaha meniru orang-orang baik, orang-orang mulia seperti mereka, karena menyerupai orang mulia adalah kemuliaan. Mereka suri toladan bagi kita. Pengamalan talibul ilm. Dan itu yang mereka sebutkan talibul ilm. Idza talabal ilm la yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa dalihi wa samtih. Penuntut ilmu, kalau mereka belajar ilmu benar, enggak lama akan tampak itu, terlihat perubahan pada dirinya, dalam tutur katanya, dalam tindak tanduknya, dalam pakaiannya, dalam penampilannya, dalam segala sesuatunya berubah. Enggak seperti orang awam. Ada perubahan, dan harus ada perubahan itu. Tanda kalau itu ilmu nafi' yang dia pelajari, merubah dirinya kepada yang lebih baik tentunya. Seperti kata Imam Ibnu Syihab Zuhri, inna hadzal ilm adabullah alladhi addaba bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini, kata beliau, adab yang Allah didikkan, Allah ajarkan kepada nabinya. Wa addaban nabiyyu ummatahu. Kemudian adab itu beliau ajarkan pula kepada umatnya, pada para sahabatnya. Sahabat kemudian mendidikkan itu kepada tabi'in, murid-muridnya, dan seterusnya ke bawah. Amanatullah ila rasulihi. liyuaddiyahu ala ma adda ilaihi. Amanat dari Allah agar Nabi menyampaikan segala yang telah disampaikan kepada beliau dari wahyu. Faman sami'a ilman falyaj'alhu amamahu hujjatan fima bainahu wa bainallah jalla wa azz. Maka yang mendengar ilmu agar dia jadikan itu hujjah di hadapannya, hujjah yang kelak akan membela dia antara dia dengan Allah, bahwa dia telah mengamalkannya. Dan untuk itu ilmu diturunkan, Allah ajarkan ke Rasulnya, Rasul ajarkan kepada umatnya, begitu sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba, dan terus-terusnya kepada a'imah. Dengan itu terbedakan. Kalau sekedar teori, mudah, gampang. Hatta orientalis bisa, orang-orang orientalis, karena dia sebagai ilmu bisa dipelajari siapapun. Pembedanya amalan. Ada pada dirinya kesungguhan, upaya untuk mengamalkan ilmunya. Diamalkan. Kalau talibul ilm tidak memperdulikan amalannya dari ilmu yang Allah berikan padanya, sangat dikhawatirkan ilmu itu akan meninggalkan dirinya. Seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, hatafal ilm bil amal fa in ajab wa ilartahal. Ilmu itu memanggil amalan, ya, ini untuk diamalkan, ada bersama ilmu. Kalau memang datang amalan itu ada bersama ilmunya, maka akan langgeng ilmu itu bersamanya. Jika tidak, ya ilmu itu pun akan meninggalkan orangnya. Wal'iyadu billah. Al-ilm atau al-amal qarinul ilm. Amalan itu qarin, selalu mendampingi dan bersama ilmu. Tidak ada artinya ilmu seseorang kalau tidak ada pengamalan dari orangnya. Dan karena itu banyak ayat dan hadis mencela orang yang hanya berbicara tapi tidak mengamalkannya. Dan itu berpengaruh, tidak bisa tidak. Makanya ma'ruf Imam Ibnu Jauzi ketika beliau ditanya, kenapa kalau Anda yang berbicara orang semua terketuk hatinya, tersentuh, berpengaruh, ucapan itu betul-betul kuat, orang pada menangis, orang pada sadar. Tapi kalau yang lain kok gak seperti itu? Begitu beliau ditanya oleh anaknya, maka ma'ruf apa yang dijawab oleh Ibnu Jauzi, ya bunayya laisat naihatul thuqla kanaihatil mustajarab. Wahai anakku, tangisan seorang ibu kandung yang ditinggal mati anak kandungnya itu jauh beda dengan tangisan wanita bayaran. Maksudnya, dulu di zaman di Arab sana, kalau orangnya kaya, biasanya keluarga kaya, ada yang mati, mereka manggil orang-orang juhala, wanita-wanita awam ini, dan dibayar untuk nangis. Mereka maukan untuk menunjukkan ke orang, kami ini keluarga penting, keluarga kami ini dihormati orang. Ada yang mati saja banyak yang nangis, banyak yang merasa kehilangan. Padahal karena mereka dibayar, keluar memang air mata, tapi karena bayaran, bukan dari hatinya. Kata Ibnu Jauzi, tangisan ibu itu ibu kandungnya, gak dibayar pun akan nangis. Dan betul-betul dari hatinya yang mati anak kandungnya, anak yang dia rawat dalam rahimnya 9 bulan, anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang, itu tinggal mati, betapa sedihnya ibu itu. Nangis, sama-sama air mata keluar, tapi apa sama, kata Ibnu Jauzi? Yang ini ibu kandung, yang ini dibayar. Jauh berbeda. Disebutkan beliau pernah diminta untuk berbicara fadilah membebaskan budak. Ya, ini ada keutamaannya, orang yang memerdekakan budak, dibebaskan. Selalu beliau tunda-tunda, jangan sekarang. Tapi kapan? Nanti kita lihat waktu. Lewat satu bulan, ya imam, fadilah orang butuh di jamek masjid besar, jangan sekarang. Beliau tunda sekian waktu, sampai kemudian beliau bicara. Setelah beliau turun ditanya, kenapa Anda harus menunda sekian lama? Kata beliau, aku tidak ingin bicara tentang keutamaan itu, fadilahnya besar, sementara aku sendiri gak pernah ngamalkan. Sekian lama itu aku berusaha ngumpulkan harta untuk memerdekakan budak, baru aku berani bicara tentang keutamaannya. Diamalkan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Itu yang membedakan mereka, pengamalan terhadap ilmunya. Ahlu sunnah di Baghdad, seperti Khatib al-Baghdadi disebutkan, di beberapa masa yang lalu, mereka keluar dari Baghdad ketika Baghdad dikuasai oleh Fatimiyin, Bani Ubaid, Ubaidiyin. Mereka Rafidah, Syiah, yang menguasai, ibtila, fitnah dari Allah, ujian bagi ahlu sunnah. Sehingga masjid-masjid, mimbar-mimbar itu jadi ajang caci makian kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Dicaci maki karena Rafidah, antum tahu madhabnya, kebencian kepada sahabat. Dikafirkan, difasikkan, habis itu. Ahlu sunnah enggak tahan tinggal di Baghdad. Sehingga mereka memilih keluar, menjauh dari Baghdad, tinggal di tepi-tepi perbatasan kota sana. Sehingga mereka selamat tidak mendengarkan celotehan-celotehan ahlul batil ini. Mereka amalkan ilmunya. Akidah ini teori untuk diamalkan. Bukan kemudian sekedar pelajaran, didengar, dihafal, bisa di, tapi enggak ada pengamalannya. Mereka amalkan. Wala wal barak, mereka tinggalkan. Mereka menjauh dari Baghdad karena di situ caci maki para sahabat, bertentangan dengan akidahnya. diamalkan ilmunya. Itu yang membedakan mereka. Jadikan itu teladan bagi kita. Setiap ilmu yang kita dapati, berusahalah untuk mengamalkannya, sekecil apapun itu. Begitu salaf, dari sahabat, dari tabi'in, makanya Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah pernah ditanya, kenapa doa kita terkadang tidak terkabul? Padahal kita sudah berdoa dan berdoa. Maka jawab beliau, itu karena salah satu atau semua dari lima perkara. Araftumullah falam tu'addu haqqah. Kalian mengenal Allah tapi tidak kalian tunaikan hak-haknya. Wa qara'tumul Qur'an falam ta'malu bima fi. Kalian baca Qur'an tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Wa qultum nuhibbur rasul wa taraktum sunnata. Kalian ucapkan kami cinta kepada Rasul tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Tidak ada pengamalannya. Wa qultum nal'anu iblis wa ata'tumu. Kalian ucapkan iblis laknatullah alaih, syaitan ar-rajim yang terkutuk, tapi kalian mentaatinya. Wal khamisah, dan yang kelima kata beliau, taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas. Kalian sibuk ngurusi aib orang lain dan kalian tinggalkan aib diri kalian sendiri. Tidak kalian benahi. Asyahid, mereka salaf mendidik kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu, diamalkan. Ilmu didengar, dibaca, ditulis untuk diamalkan. Dan itu intinya, buah daripada ilmu, pengamalannya. Keikhlasan, kita sering belajar keikhlasan. Nas'alullah min fadlih, nas'alullah at-tawfiq. Pentingnya ikhlas, amalan lillah ta'ala. Jangan karena orang, jangan mengharap pujian, jangan. Ya teori, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-ayat wal-ahadith banyak. Pengamalannya, fil ahwal kulliha, fil mawakif, saat kita menghadapi situasi di mana dipertaruhkan keikhlasan di situ. Rahimallah Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Beliau suatu ketika, Ibn Rajab antum tahu ma'ruf, Imam Hafidh Alim, beliau membahas bersama murid-muridnya di majelisnya, di majelis beliau, tentang suatu permasalahan fikih yang sangat rumit, sangat sulit, dan tidak ada penjelasan yang tuntas dan ilmiah dan rinci terjabar dalam masalah itu dari fuqaha, enggak ada. Dijelaskan oleh beliau dengan detailnya, dengan indahnya, dengan dalil-dalilnya secara ilmiah, kaidah-kaidahnya, begini perselisihan ulama, kemudian ditarjih karena ini itu kaidah-kaidahnya, sampai muridnya pada terbelalak. Masya Allah, luar biasa guru kita ini, benar-benar seorang alim. Sampai selesai, selang beberapa hari beliau diundang bersama beliau beberapa muridnya di majelis amir, semacam gubernur, dan hadir di majelis itu semua tokoh-tokoh di daerah itu, dari para ulama, fuqaha, semua didatangkan, dipanggil. Gubernur yang panggil, para hakim-hakim, qadhi-qadhi, dan jajaran-jajarannya. Maka dilontarkan permasalahan oleh amir, dan beliau meminta penjelasan yang detail dan ilmiah tentang masalah itu, masalah yang kemarin dibahas oleh Ibnu Rajab. Maka bicara 1-2 qadhi, karena qadhi ulama tentunya, tapi tidak memuaskan, menyisahkan ganjalan di sana. Lah kalau begini, seperti ini bagaimana, rinciannya bagaimana, enggak ilmiah. Beberapa fuqaha bicara juga seperti itu. Itu murid-murid beliau apa ya, kayak gemes. Kok enggak bicara syekh kita, Ibnu Rajab? Ini mereka inginkan, mereka ngelihat terus ke Ibnu Rajab, seakan mereka katakan, "Ya Allah ya syekh, bicara." Tentunya mereka senang, namanya murid akan tampak di situ keilmuan beliau mengungguli dan di atas semuanya. Kalau beliau bicara, habis mereka fuqaha semua, enggak ada apa-apanya. Luar biasa penjelasannya kemarin. Diem Ibnu Rajab 1000 bahasa. Sampai selesai majelis, mereka pulang, ditanya oleh murid-muridnya, disesali, "Wahai Syekh kami, kenapa engkau diam? Kenapa engkau enggak bicara? Masalah yang kemarin baru masih hangat engkau bicarakan." Sama, mumpung di hadapan para fuqaha, di hadapan para qadhi, para hakim, para umara, tokoh-tokoh penting. Di situ jawaban beliau rahimahullah, "Majlisi ma'akum lillah." Majlisku bersama kalian lillah. Murni keikhlasan, enggak berharap apa-apa. Murni itu perkara ilmu, pembahasan ilmiah. "Wa majlisu haula lidunya." Majlis mereka tadi majlis dunia. Artinya sangat rawan pujian. Jadi seperti yang mereka harap tadi. Orang kalau bicara yang lain enggak ada yang tahu kan, terlihat di situ keilmuannya, kehebatan dia. Lebih dari yang lain. Orang bisa takabur, orang bisa ujub, merusak amalan. Maka beliau tinggalkan, enggak mau beliau bicara. Alim, fiqh fiddin, beramal dengan ilmunya, rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Tergoda orang. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, bukankah beliau juga meninggalkan, tidak menjawab saat Rasul bertanya? Di majlis ada Umar, ada Abu Bakar, ada kibar sahabat. Ibnu Umar sigharus sahabat radhiyallahu anhu. "Pohon apa yang seperti seorang mukmin begini?" Rasul tanya. Kata Ibnu Umar, "Aku tahu dalam hatiku, aku tahu ini pohon kurma pasti yang Rasul maksud." Hampir aku jawab tapi ditahan oleh Ibnu Umar. Karena di majlis ada Abu Bakar, ada Umar yang enggak jawab. Lah kalau Ibnu Umar menjawab, kan orang akan merasa bien. Seorang yang masih muda belia tahu yang tidak diketahui oleh kibar. Ibn Umar memilih diam sampai kemudian Rasul jawab itu pohon korma. Itu fiqh fiddin, bukan untuk pinter-pinteran pengamalannya. Astainu billah wa nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq fal muwaffaq man waffaqahullah. Hanya yang Allah beri taufik, yang peduli terhadap ilmu, perhatian, semangat, sabar terhadapnya dan perhatian untuk mengamalkannya, waffaqanallah wa iyyakum limardhatih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.